طيب بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para kaum muslimin, ikhwah wal akhawat, a'azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian ilmu nahwu. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang alamatul i'rab lil asma', yaitu tanda-tanda i'rab bagi isim. Nah, malam ini kita lanjutkan, yaitu alamatul i'rab lil af'al, yaitu tanda-tanda i'rab bagi af'al. Baik, fi'il di sini apa yang dimaksud? Kita tahu bahwa fi'il itu ada tiga ya. Pertama, fi'il yang itu kata kerja menunjukkan pada terjadinya pada masa lampau, itulah fi'il madhi. Yang kedua, fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang terjadi pada masa sekarang atau akan datang. Yang ketiga adalah fi'il amar dalam bentuk perintah. Nah, kalau sudah bercerita tentang i'rab, tentu bukanlah fi'il madhi dan juga bukan fi'il mudhari dan juga bukan fi'il sebagian fi'il mudhari. Afwan ya, bukan fi'il madhi, bukan fi'il amar, dan bukan juga sebagian fi'il mudhari. Karena istilah i'rab ini adalah fi'il yang mu'rab. Nah, fi'il yang mu'rab. Adapun fi'il madhi, semuanya fi'il, semuanya adalah fi'il mabni. Fi'il mabni, bukan fi'il mu'rab. Demikian juga fi'il amar, semua fi'il amar adalah mabni, tidak ada yang mu'rab. Nah, sedangkan fi'il fi'il mudhari, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, tentu pembahas ini adalah terkait dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mana? Fi'il mudhari yang mu'rab. Maka disebut alamatul i'rab lil af'al, yaitu tanda-tanda i'rab bagi fi'il. Fi'il itulah fi'il mudhari al-mu'rab. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu, tentang fi'il mudhari yang mabni. Fi'il mudhari yang mabni adalah fi'il mudhari alladhi tasala bi akhirihi nun niswah. Nun niswah, apakah maknanya antunna atau hunna? Nah, itu fi'ilnya mabni, tidak masuk pembahasan di sini, tidak masuk pembahasan di sini. Bahwa sini ada khusus tentang fi'il yang mu'rab. Kemudian fi'il mudhari alladhi tasala bihi nun taukid ittisalan mubasyiran, yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengannya nun taukid secara langsung. Ini juga tidak termasuk pembahasannya. Kenapa? Karena fi'il tersebut adalah fi'il mabni, bukan fi'il mu'rab. Jadi kalau bicara tentang alamatul i'rab lil af'al, maksud adalah fi'il mudhari yang bukan mabni. Fi'il mudhari yang bukan mabni. Nah, seperti apa tandanya? Karena fi'il mudhari yang bukan mabni tentu bermacam bentuk ya. Ada yang berakhiran alif, ada yang berakhiran waw, ada berakhiran ya, ada berakhiran huruf sahih, ada berakhiran yaitu apa, alif dan nun, atau ya dan nun, atau waw dan nun, yang disebut dengan al-af'alul khamsah. Nah, ini pembahasan kita malam hari ini. Baik, itu sebagai mukaddimah. Silakan ya Abu Luqman untuk selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, sudah membuka untuk pertemuan kita di malam hari ini, dan semoga ini memancing kita untuk semakin semangat mempelajari bahasa Arab. Dan kami persilahkan bagi Anda pemirsa dan pendengar Roja untuk berpartisipasi aktif. Anda bisa memutar nomor 021-823-6543 untuk membaca di kesempatan kali ini. Baik, kami akan angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Umu Abdurrahman di Padang. Baik. Nam tafaddali ya Um. Alamatul i'rabi lil af'ali. Al-awwal al-fi'lus sahihul akhir. Naam. Alamatu raf'ihi ad-dhammah. Al-mithal, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, haythu yaj'alu risalatahu. Naam. Alamatu naqdihi al-fathu, al-fathatu. Liyaj'ala Allahu dhalika hasra. Naam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Baik. Ah, masyaallah. Baik, bisa dijelaskan? Tafadhali. Kalau sama hari ini baca ya. Nah, ya, mungkin bisa dijelaskan. Tanda-tanda i'rab bagi fi'il-fi'il. Al-awwal fi'il yang sahih akhirnya. Tanda rofaknya adalah dhammah. Tanda nasabnya adalah fathah dan tanda jazmnya adalah sukun. Iya. Baik. Ahsan, barakallahu fik. Iya, han. Baik. Nah, jadi langsung aja dijelaskan ya. Iya. Fi'il pertama adalah fi'il sahih akhir. Fi'il sahih akhir adalah fi'il yang berakhiran huruf sahih. Berakhiran huruf sahih. Bukan awalnya mu'tal atau di tengah-tengah ain fi'ilnya mu'tal, bukan. Iya. Yang disebut fi'il sahih ini sih adalah fi'il sahih akhir ya. Huruf akhirnya huruf sahih. Bisa saja, bisa jada, bisa saja apa, huruf awalnya mu'tal, huruf ainnya mu'tal ya. Tapi yang penting adalah sini adalah sahih akhir. Huruf akhirnya huruf sahih. Itu pembahasannya. Nah, tadi sudah diungkapkan terjemahannya, tanda rafaknya dhamma, tanda nasabnya fathah, tanda jazamnya sukun. Kita perhatikan kata yaj'al. Fi'il yaj'al yang pertama, yang kedua, ketiga, situ ada perubahan. Yaitu haitsu yaj'alu. Pertama yaj'alu. Nah, ini marfu. Kenapa marfu? Karena tidak ada amil yang masuk ke situ. Baik amil nasab ataupun amil jazam, maka dia marfu. Yaj'alu. Ayat kedua, liyaj'ala, berubah lu jadi la. Nah, kenapa? Karena ada amil masuk di situ. Itu apa amil? Lam. Amil lam. Lam apa itu? Lam amar. Lam amar. Kalau lam amar tentu sukun. Hah? Lamut ta'lil. Iya, lamut ta'lil. Ati ta'lil illah sabab, karena. Iya. Liyaj'ala. Nah, ini fi'il mudhari'nya mansub kena ada lam masuk, itu lamut ta'lil. Lam ta'lil. Yang menasabkan adalah an mudmarah. Itu pendapat al-Basriyun, ulama-ulama Basra ya. Ya, berbeda Kufiyun. Kalau Kufiyun, lam itu sendiri yang menasabkan. Tapi kalau Basriyun adalah an yang tersembunyi. Li'an. Nah, li'ai li'an yaj'ala. Kalau itu lam itu apa? Sebetulnya lam itu lamut ta'lil, tapi amalnya dia menjarkan. Termasuk huruf jar. Nah, makanya ta'wil masdarnya apa? Sebagai majrur dengan lam. Jadi li'ai yaj'ala itu asalnya. Cuma an-nya mesti mudmarah, wajib. Nah, karena sudah cukup dengan kata lam liyaj'ala, ai li'an yaj'ala. Tapi ini maf'ul apa fi'il mansub kena masuknya lamut ta'lil. Kemudian yang ketiga jazam walam yaj'al, berubah kan? Berubah dari dhamma kepada fathah, fathah kepada sukun. Nah, kenapa? Kena ada amil jazam yang masuk. Itu apa? Amil jazim itu apa? Lam. Lam yalid walam yulad walam yakun. Ini perhatikan surah Al-Ikhlas. Nah, tanda jazamnya sukun walam yaj'al lahu iwaja. Baik, itulah semua fi'il sahih akhir demikian. Tentu belum bersambung di akhirnya. Masih fi'il apa? Kata dasar ya. Atau fi'il yang belum ada imbuhan di akhir. Nah, ini bisa kita ambil contoh lain kan? Yadhhabu, yadhhabu, li'an yadhhaba, kemudian la, lam yadhhab. Yusafir, yusafiru, an yusafira, liya, lam yusafir. Kemudian apa contoh lagi? Ta'kulu, ta'kulu, li ta'kula, la ta'kul, la nahya, la ta'kul. Nah, begitulah semua fi'il sa'i akhir, tanda rafatnya dhamma, tanda nasabnya fata, tanda jazamnya sukun. Baik, selanjutnya, rakam sini nomor 2. Baik, jazakallahu khairan sada atas penjelasannya. Kami persilakan kembali Anda, sahabat Tolja, bisa memutar nomor 0218236543. Baik, kami angkat penelpon yang kedua. Iya. Halo. Silakan. Halo. Iya, silakan. Silakan. Dari siapa di mana, Bapak? Ya. Dari siapa? Ini mau dari Pak Amin. Pak Amin, mohon maaf Bapak, tampaknya ada feedback. Mohon dikecilkan terlebih dahulu. Bapak, tampaknya ada feedback. Mohon dikecilkan. Dikecilkan dulu televisi atau radionya, Bapak. Iya. Baik Bapak, bisa mendengar dengan jelas Bapak? Iya, ini mau ikuti anu ini lebih pelajaran ini nah. Iya, untuk pembelajaran bahasa Arab dasar silakan Bapak. Iya. Silakan Bapak untuk kesempatan ini untuk membaca silakan kita tampilkan di layar masih di halaman ke-86. Silakan untuk nomor kedua, Pak. Afi'ul mutal akhiru al-alif. Naam. Al-alamatu raf'ihi dhammatun maqdiratun. Dhammatun dhammatun maqdiratun muqaddaratun. Muqaddaratun. Naam. Alal al-alai alal alif al-alifi mutasbiritun mutasbir lit lit alifi ala alifi alal alifi mutasbiru lit-ta'adzuri lit-ta'adzuri alifi mutasbiri lit-ta'adzuri, naam, lit-ta'adzuri ta'adzur alif-ta'adzuri apa ini baru, baru lama ikut tadi baru belajar bacanya ini. Oh iya ya, tidak apa-apa, tidak apa, kita tuntun Pak ya. Iya. Jadi al-fi'lul mu'tallul akhirul alifu alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi litta'adzuri. Iya. Al-fi'l ya alamatu raf'ihi maka ala alamatul irobi al-arobi raf'ihi alamatul raf'ihi alamatul rabbihi raf'i ain ya raf'ihi rabbi alamatul rabbi adamatul dhammatun muqaddaratun alamatun rabbi muqaddaratun alal alifi litta'adzuri. Terus contoh ayat baca ya. Ikra ikra sampingnya iya agak dianu agak bingung ya. Iya. Silakan Bapak bisa lihat di layar kaca itu ada tanda panah yang ditunjukkan, silakan dibaca ayat yang di sebelahnya itu Pak yang ditunjukkan oleh A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yardu li ibadihil kufra. Kufra. Baik. Selanjutnya. Silakan di halaman ke-87. Angka Yahudu alamatu nasbihi alamatu nasbihi fathatun ya muqaddaratun alal alif. Iya, lit mutaratun muta muqta lit ta'adzuri. Alif ta'adzur muqaddaratun alif alal alifi lit ta'adzuri. Alif ta'adzuri. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarodo angkal Yahudu. Iya. Terus alamatu jazmi. Alamatu alamatun jazmihi. Alamatu jazmihi khatun. Hadfu. Ya khat. Ya khatu. Harfil illati. Harfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anta syukuru yarduhu lakum. Lakum. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Ya. Maaf, Pak. Ini Pak saya baru belajar jadi. Ya enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Iya. Masyaallah. Insyaallah dapat dua pahala, Pak. Pahala semangat belajar kemudian pahala susah baca. Insyaallah. Karena yang dibaca juga ayat kan? Mohon dipaklumi, Pak Yos. Iya, yeah. Masya Allah. Semoga tetap yeah. Semangat, Pak Min, yeah. Dan bisa bergabung kembali di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Iya, yeah. Ini sebetulnya memotivasi yang lain. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi motivasi yang lain, ya, artinya begitu susahnya Bapak berusaha untuk belajar ya, tapi memberanikan diri, dan itu cukup bagus. Insyaallah. Ini ciri-ciri yang akan cepat bisa ya. Insyaallah, insyaallah. Ya. Baik. Gimana Ustaz? Apa kita ya, kita ulang kembali? Kita ulang kembali. Ya. Baik, alhamdulillah untuk penelpon kedua Pak Min sudah berpartisipasi. Untuk berikutnya kami undang kembali pemirsa dan pendengar Roja, silakan Anda bisa memutarkan nomor 0218236543. Kami persilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Ummu Fikri. Oh, Ummu Fikri. Baik, silakan. Naam tafadhal ya Um. Naam Ustaz. Hasan. Al-fi'lul mu'talul akhiru al-alifu. Iya. Alamatun alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi litta'dzuri. Iya. Wa la yarda li'ibadihi al-kufra. Iya. Alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alifi litta'dzuri. Walan tardo ankal yahud. Iya. Alamatu jazmihi hazfu harfil illati. Wa in tashkuru yardahu lakum. Baik, masyaallah. Baik, terjemihnya. Ma'asyarah. Yang mana Ustaz? Yang kedua. Yang kedua itu fiil mu'tal akhir alif. Mu'talnya huruf alif. Tanda rofaknya dhammah muqaddarah alal alif litta'dzur. Apa artinya? Itu tanda rofak dari fiil mu'tal akhir alif tadi, yaitu dia ditakdirkan di atas alif karena ada uzur. Ustaz. Ya Ustaz. Terus yardo. Yardo. Iya. Yardo. Yardo fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatuh. Sebentar, dari mana tahu ini marfu? Ya, melihat dari la-nya itu bukan la nahiyah, Ustaz. Baik, la apa itu? Kalau seandainya la-nya la nahiyah, maka huruf ilatnya berarti jazmnya hilang, yeah. Huruf ilatnya, Ustaz. Baik, jayid. Berarti la apa namanya nih? Nafiyah. La an-nafiyah ya, menafikan, meniadakan, menidakkan, menafikan. La nafiyah tidak beramal terhadap. Iya, itu. Jadi maknanya apa? Tidak ya, bukan tidak. Jangan. Iya. Tidak ridho. Iya. Allah tidak ridho bagi hambanya. Iya. Baik. Iya. Terus? Yang kedua, walan tardo fi'lun mudhari'un. Enggak, alamatun nasbih di situ dulu. Oh langsung, oh gitu. Alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi litta'adzuri. Jadi lam tardo itu adalah fi'lun mudhari'un mansubun. Wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi. Dari mana tahu itu fi'l mudhari' dan mansub? Apa bedanya yang pertama? Dengan masuknya lan, Ustaz. Lan. Ada amil nasab yaitu lan. Iya. Iya. Berarti amil nasab itu harus tahu juga ya. Harus memahami mana amil yang menasabkan, mana amil yang tidak menasabkan. Mana amil yang menjazamkan. Iya. Tapi insyaallah di bab terakhir itu ada tentang apa? Fi'il mudhari majzum ya, fi'il mudhari mansub, kemudian nanti iya. Itu bab terakhir insyaallah. Terus alamatu jazmihi hazfu harfil illah. Iya. Yardahu fi'lun mudhari'un majzumun. Nah, dari mana tahu itu majzum? In itu harfu yang menjazamkan dua fi'il, Ustaz. Menjazamkan dua fi'il. In ya, apa namanya? Terlihat. Hah? Apa Ustaz? In apa namanya? Harfu jazmnya. Harf E? Harfu. Harfu apa? Harfu jazm. Jazm. Ya Ustaz. Menjazamkan dua fi'il. Namanya apa itu? In apa namanya? Itu kan amalnya menjazamkan. Nah. Tapi namanya apa? Kot nasi itu ya Ustaz, afwan. Itu in syartiyah. Oh iya iya betul. In syarat ya. Jika yeah. kamu bersyukur Allah akan ridho. Oh iya betul. In syartiyah. Syartiyah. Naam. Kalau syartiyah itu ada fi'il syarat dan ada jawab syarat. Ini juga yo. Sudah apa pernah durus lugha ya. Tapi insyaallah di bab terakhir itu juga dibahas tentang al-jazam. Iya. Iya. Tashkurunya fi'il syarat ya dahu jawab syarat. Iya. Tanda jazamnya apa? Yang mana Ustaz kalau tashkuru bihasfin nun. Iya. Terus li'annahu min fi'lil min al-af'al khamsah. Iya. Yardahu lakum tanda jazmnya hazfi harfil 'illah. Iya. Baik, masyaallah. Ahsant, barakallahu fik. Iya, Ustaz, ana boleh tanya Ustaz? Iya. Ya, yardahu lakum ini kalau pelajaran ini kan ha domir ya. Ini dalam pelajaran tahsin itu ini ha yang tidak dibaca panjang. Mm-mm. Karena secara kaidah umum ha domir yang berharokat dhamma dan kasro kalau dia diapit oleh huruf hidup maka dia dibaca panjang. Mm-mm. Maka ini pengecualian pada surat Az-Zumar ini. Mm-mm. Az-Zumar ayat 7. Yeah. Nah, Anda berapa? Jadi ini yang di luar kaidah. Jadi di luar kaedah. Secara kaedah, kalau hak domir diapit oleh huruf yang hidup, maka haknya dibaca tebal harusnya. Nah, seperti yardahu gitu kan, Ustaz. Nah, di sini nggak dibaca nggak dibaca panjang, tapi pendek. Mungkin ada dari sisi nahunya itu, Ustaz. Ya, kalau sisi nahu tidak ada masalah kan? Tidak ya, ada. Kalau masalah tajwid, silakan ke ahli tajwid. Oh, yang mana tahu Al-Quran ini kan erat kaitannya dengan bahasa Arab ya Ustaz. Iya jadi betul tidak ada, ya? Tapi tidak ada sisi makna tidak ada pengaruhnya. Iya. Iya. Syukran jazakallah. Ada kemungkinan karena itu lamnya bukan huruf tapi itu lam harfu jar. Bisa jadi depan itu huruf harfu jar ya lakum. Oh, gitu. Apakah ya? Kena pengaruh itu? Iya, wallahu alam. Ya. Taib. Ya. Itu ya, namanya mat apa nih? Jazakumullah khairan Ustaz. Iya. Marsilah. Iya, marsilah. Marsilah. Ya, dua harakat ya. Taib. Taib. Nah, ini yang kedua adalah fi'il mu'tal akhir alif. Nah, ini pembahasan di sini ketika rafa dan ketika nasab itu sama dengan apa? Isim maksur. Sama dengan isim maksur. Kenapa? Karena harakatnya dhamma dan fathah tidak bisa dinampakkan. Tidak bisa dituturkan, tidak bisa di apa? Dinampakkan, tidak bisa ditulis. Ya, la tuntaq wa la tusma', enggak bisa didengar. Wala tuktab. Maka ya, istilahnya ini ta'adzur. Udhur. Udhur. Jadi kalau paham isim maksur, insya Allah di sini juga paham. Tentang fi'il mu'tal akhir alif. Jadi tanda rafaknya dhammah. Tapi dhammahnya apa? Muqaddarah. Arti muqaddarah ditetapkan. Dhammah di alif, pada huruf alif. Nah, kenapa ditetapkan itu? Kenapa enggak dinampakkan? Di ta'adzur. Kena udhur, tidak bisa. Wala yardha. Yardha, tadi sudah diungkapkan ya. I'rabnya fi'il mudhari marfu wa alamat rafi dhamma muqaddara 'ala al-alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adhdhur li'annahu fi'lun mu'tal akhir al-alif. Jangan li'annahu isim maksur, ini bukan isim, ini fi'il mudhari. Kemudian alamatun nasbi fathah walan tardha. Nah, bedanya apa? Bentuk sama tapi di sini hakikatnya beda. Nah, di sini perlu kita mengetahui amil yang masuk. Kalau pertama tidak ada amil, amil raf, amil nasab tidak ada. Amil jazam tidak ada, berarti dia marfu. Nah, di sini ada amil nasab masuk, lan. Nah, berarti apa? Fi'ilnya itu yardha adalah fi'il, tardha adalah fi'il mudhari mansub. Nah, tanda nasabnya fathah. Muqaddara 'ala al-alif. Nah, mana min dhuhuriha at-ta'dzur? Lianahu fi'il mu'tal akhir al-alif. Jadi tidak bisa dinampakkan fathahnya. Itu kan ada fathah Ustaz. Fathah itu di huruf dot, bukan huruf alif. Nah, karena bicara i'rab itu adalah huruf alif. Huruf apa? Huruf akhir. Kalau bicara tentang i'rab. Nah, kemudian perhatikan perubahan dari pertama yardha, tardha. Nah, kemudian yang ketiga ada yardha. Tidak ada alifnya. Alamatul jazmi hadfu harfi illah. Nah, ternyata dia majzum, bukan marfu, bukan mansub, tapi majzum. Dari mana tahu kita majzum? Nah, karena ada in di awal. In itu syartiyah. In syartiyah menjazamkan dua fi'il. Pertama fi'il syarat, yang kedua fi'il jawabu wa jaza'u. Nah, fi'il syarat wa tashkuru. Jawabnya yardha. Nah, kedua-duanya mesti majzum karena keduanya fi'il mudhari. Keduanya fi'il mudhari maka harus majzum. Nah, yardha tidak pakai alif. Yardahu. Nah, fi'il mudhari apa? Majzum wa huwa fi'il syarat wa huwa jawab syarat. Alamatul jazmi hadfu harfi illah. Huruf illatnya dibuang. Baik. Nah, tinggal dikiaskan kepada fi'il yang lain, dianalogi kepada fi'il lain. Ya, apa fi'il yang huruf akhirnya alif? Yatamanna, ya kan? Berharap. Yatamanna. Yatamanna. Ya. Ketika masuk al-Ahmad yatamanna. Yatamanna an yakuna da'ian, ya kan? Sebagai da'i. Yatamanna an yakuna da'ian. Ya. Nah, ketika masuk nasab, bagaimana nasab? Ahmad, lan yatamanna, ya kan? Ahmad lan yatamanna. Nah, maka alifnya tetap ada. Kemudian la tatamanna, jangan kau berangan-angan atau berharap. La tatamanna. Bagaimana tulisannya? Tidak ada alif. Huruf akhirnya adalah nun. Huruf akhir nun. Nah, la tatamanna. Nah, itu ketika dia majzum dibuang huruf illatnya. Begitulah yang lainnya yang berakhiran dengan alif ya. Baik, selanjutnya. Fadal. Baik. Kami undang kembali Anda para pemirsa dan pendengar Roja untuk membaca dan sekaligus tadi sekaligus menjelaskan ya, Ustaz. Iya. Silakan Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nam, tafadhali. الفعل المؤتال آخر الواو نامت رأيه الضمة مقدرة على ضمة مقدرة على الواو للثقل المثال يوم ندعو كل أناس بإمامهم وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المثال لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وعلامة جزمه حذف علة المثال ولا تدعو مع الله إلها آخر ولا تدعو مع الله إلها آخر. طيب ترجميها ما أشرى الفعل مؤتل آخر dengan واو فعل yang huruf akhirnya huruf ilat واو tanda rufaknya adalah dhammah muqaddarah dhammah yang ditakdirkan atas واو karena istiqal contohnya nada'u ya'lul mudari'un marfu'un alamatu rafi'in dhammatun muqaddaratun ala al-wawi al-istiqali aslinya adalah nadu'u tapi beratnya membaca waw berdhammah dibacakan menjadi nadu'u kemudian alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu tanda nasabnya adalah fathah zahirah contohnya lan nadu'uwa ya'lul mudari'un mansubun bidukhuli lan naam jadi dia menjadi mansub karena masuknya lan sehingga menjadi tanda nasabnya fathah zahirah di atas wawnya kemudian yang ketiga tanda jazmnya adalah dihapusnya huruf illah contohnya tad'u fi'lan mudari'un majzumun wa ana majzumun bila annahiyah alamatu jazmihi hasfu hasfu illah di sini karena kemasukan la nasiyah huruf la apa? La apa? Apa ya? La nahiyah nahiyah, naam, la annahiyah jadi di sini huruf waunya di huruf ilahnya dihapus kan Ustaz? Iya. Ah, itu. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Masyaallah. Ahsan, Ustaz, boleh bertanya Ustaz? Iya. Yang pelajaran dua pekan yang lalu Ustaz, tentang al-kalam qabla illa itu Ustaz. Jadi kalau la ilaha illallah itu masuk ke mana itu Ustaz? La ilaha illallah. Terus pertanyaannya apa? Maksudnya kalau kita mau mengiokkan la ilaha itu jadi apa Ustaz? Di? Ilahanya itu jadi la ilaha i'rabnya. Iya Ustaz. La itu la nafya al-jinsi. La nafya al-jinsi. Iya. Ilaha itu ismula. Ismula. Jadi ismula, la ini nafil jinsi, dia beramal seperti amal inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, cuma isimnya dia mabni fi mahali nasab. Jadi la ilaha ilaha ismula an-nafia. Jadi la an-nafia lil junsi ilaha ismula mabniun al-fathah fi mahali nasab. Mabniun al-fathah. Iya, mabni al-fathah. Jadi isim la itu mabni. Isim la mabni. Oh. Ya, mabni al-fathah. Ya. Menafikan semua jenis tanpa kecuali. Itulah apa ini merupakan tauhid yang murni, ikhlas murni. Kena menafikan segala macam Tuhan yang disembah oleh umat manusia. Tuhan yang batil. Lalu diisbatkan yang hak illallah. kecuali Allah. Nah, ini ilmu para na'alinahu mengatakan khabarnya bukan Allah, khabarnya adalah mahdhuf. Takdirnya apa? Bihaq. La ilaha bihaq. Tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah. Ilaha itu mana ma'bud. Jadi ila ilaha mana la ma'budah bihaqin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Illallah, kecuali Allah. Nah, Allah itu i'rabnya badal. Ya. Nah, jadi itu menafikan segala macam jenis. Ya, kalau Allah Allah saja yakin Allah Tuhan, itu tidak ada nafi di situ. Ya. Itu bukan tauhid murni. Makanya afdalu dzikri dzikr fa afdal adalah la ilaha illallah. Karena itu tauhid murni. Di situ ada nafi, ada isbat. Ya. Jadi untuk menetapkan bahwa Allah satu Tuhan perlu ada nafi. Menafikan Tuhan yang lainnya. Hanya tinggal Allah. Nah, itu la nafial jinsi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Semua macam Tuhan yang disembah oleh umat manusia, baik yang sudah terjadi maupun akan datang, dinafikan semuanya. Illallah, hanya Allah. Nah, kan dikatakan apa? Kalimah thayyibah, kemudian kalimatul ikhlas. Nah, ikhlas itu kan murni. Baik. Ya. Allah itu badal dari apa, Ustaz? Allah hanya Ustaz. Kenapa? Allah badal dari. Iya, badal daripada dhamir yang ma'bud di situ. Iya. Iya. Iya, Ustaz. Syukur, Ustaz. Afwan. Jazakumullah khairan. Wa iyyak. Baik. Selanjutnya apa? Fi'il mu'tal akhir waw. Jadi ada fi'il mudhari yang huruf akhirnya huruf waw, seperti yadu'u, yarju, dan lain sebagainya. Nah, ini tanda i'rabnya berbeda. Bedanya apa? Kalau tadi, kalau alif dhamma muqaddara litta'adzur, kalau ini lisiqal. Lisiqal. Kenapa siqal? Karena siqal itu berat, berarti masih bisa diharakatkan. Kalau ta'adzur itu uzur, tidak bisa diharakatkan. Tadi sudah diungkapkan dari yauma nad'u. Ya, nad'u, yad'u, masih bisa diharakatkan dhammanya. Yad'u wu, tapi dibaca wu itu berat. Maka dibiarkan dia tidak diharakatkan. Ditetapkan saja di situ ada dhammah pada huruf waw. Ya, tidak dibaca dhammahnya. Muqaddara. Kenapa? Lisiqal. Makanya kalau kita lihat di ayat-ayat juga seperti itu, maupun di hadis juga demikian, tidak ada harakatnya. Kalau ada penasab itu fathah zahirah. Nah, kenapa fathah zahirah? Karena tidak siqal. Jadi waw itu berharakat, fathah tidak siqal. Ya du'uwa, tidak ada berat. Makanya fathah zahirah. Nah, fathahnya nyata. Lan nadu'uwa. Bukan dibaca lan nadu'u, salah. Lan nadu'uwa. Kemudian perhatikan selanjutnya, nadu'u, nadu'uwa, kemudian tadu'u. Nah, ini tadu'u, di mana wawnya? Dibuang. Kenapa dibuang? Karena ada la nahiyah. La nahiyah itu adalah menjazamkan fi'il mudhari. Nah, apa tanda jazamnya? Kalau fi'il sahih akhir adalah sukun. Sudah kita lihat tadi, kalau fi'il sahih akhir. Nah, kalau di sini apa? Fi'ilnya mu'tal akhir, maka dibuang huruf illatnya. Huruf illatnya dibuang. Baik fi'il berakhir alif atau waw, itu sama saja, dibuang huruf illatnya ketika jazam, ya. Wala tad'u ma'allah. Maka apa artinya? Jangan, bukan tidak. Nah, disinilah perlu kita mengetahui tata bahasa ilmu nahu. Sebab kalau tidak, nanti bisa jadi terjemahkan, nah, tidak engkau menyembah, ya. Padahal bukan itu. Padahal ini larangan. La tad'u, jangan kamu menyembah. Baik. Selanjutnya. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya, ya. Kembali dan kami berikan kesempatan kembali Ustaz untuk, ya, pemirsa dan pendengar di rumah, silakan Anda bisa kembali memutar 0218236543. Kami persilakan. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Mabsidah Solo. Baik, silakan Umu. Naam, tafadhali ya Um. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il mu'tal akhiru ayau. Iya. Alamatul rafihi domatun muqadaratun ayai istiqol. Iya. Wa yajud. Wa yuhyi wa yumit. Wallahu yuhyi wa yumit. Ya. Wallahu yuhyi wa yumit. Wallahu bima ta'maluna basir. Iya. Yuhyi. Terus? Terus. Baca dulu. Qira'ah awalan. Alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Naam. Liwafiyahum ujurahum wa yajidahum min fadlih. Iya. Alamatu jasmihi khatfu harfil ilah. Wa la tamsi fil ardi maroha. Maroha ya. Maroha. Iya, maroha. Baik. Naam, terjemihnya? Afi'ul mu'tal akhir ayau alamatu rafihi domatun muqadaratun ala ya'i lisikol yukhuji raf marfuk alamat tanda nasab untuk tanda nasab marfuk itu domah muqadaratun ala ya'i lisikol alamat berat alamatu nasbihi al-fathatu mudhahiratu tanda nasabnya fathah yang zahir alamatu jazmihi tanda jazmihnya hatu harfil ilah dibuang huruf ilahnya. Iya. Baik. Masya Allah. Ahsant. Barakallahu fik. Baik. Barakallahu saja ya semua khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fiil yang terakhir itu fiil mu'tal terakhir adalah fiil yang diakhiri oleh huruf ya, ya, huruf ya. Nah, tanda rafa'nya sama dengan apa? Fiil mu'tal yang lain yaitu waw. Dhamma muqaddara 'alal ya. Lisiqal. Faktornya berat ya, sama dengan waw juga, berat. Contoh yuhyi. Wallahu yuhyi. Dari mana kita tahu yuhyi ini fi'il mudhari' marfu'? Karena tidak ada amil nasab. Tidak amil, ada amil jazm di situ. Maka yuhyi. Kalau dibaca, yuhyiyu. Kalau mau diharakatkan dhammanya, yuhyiyu. Nah, akan tapi ianya tidak diharakatkan dhamma secara zahir. Kenapa? Berat siqal. Maka dibaca, wallahu yuhyi wa yumit. Kemudian, adapun tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Ketika nasab itu fathah, harakat fathah yang zahirah, yang nyata. Nyata. Arti apa? Diungkapkan ianya kalau dibaca. Liyuwaffiyah. Perhatikan. Liyuwaffiyah. Bukan liyuwaffihim. Liyuwaffiyahum. Nah, ianya fathah zahirah. Nah, dari mana kita tahu ini mansub? Ada lamu ta'lil masuk. Lamu ta'lil. Yang menasabkan hakikatnya ada an mudmara asal li an. Nah, ada an tersembunyi. Tidak nampakkan annya. Kerana cukup lam itu mewakili pada an. Li yuwaffiyahum. Nah, fi'il mudhari mansub ala tunasmi fathah zahirah. Ianya nyata fathah zahirah. Baik, kemudian apa? Ketika jazam sama dengan fi'il mu'tal alif, mu'tal waw ya, sama. Yaitu apa? Hadfu harfi illah di bawah huruf illatnya. Perhatikan wala tamsi. Enggak ada ianya. Enggak ada ianya. Asalnya masya yamsi tamsi. Tamsi anda berjalan. Yamsi dia sedang berjalan. Tamsi. Nah, di sini di mana? Kemana ianya? Dibuang. Apa faktornya kena dia dibuang? Kena ada amil yang masuk. Amil jazam. Mana itu? La. La apa ini? La nahiyah. Bukan la nafi. Kalau nafi enggak beramal. La nahiya. Maka artinya apa? Wala tamsi. Janganlah anda berjalan. Jangan kamu berjalan. Muka bumi maroha. Dengan kesombongan. Baik. Perhatikan. Tamsi. Jadi tamsi itu fi'il mudhari' majzum. Bila an nahiya. Wa alamatu jazmi. Hadfu harfil illati. Nah, itulah tiga fi'il mu'tal akhir ya. Yang pertama. Mu'tal alif. tanda rafaknya dhamma muqaddarah, ketika nasabnya fathah muqaddarah, keduanya li ta'adzur, kena uzur, tidak bisa menampakkan harakatnya. Adapun jazam itu hadzf warfillah, diwang huruf ilatnya. Yang kedua adalah fi'il mu'tal akhir waw, ya, mu'tal akhir waw. Dan ketiga adalah mu'tal akhir ya. Apa tanda rafak kedua-duanya? Alat dhammah muqaddarah lisiqal, kena berat, artinya masih bisa diharakatkan akan tapi berat. Nah, baik itu waw maupun ya. Adapun nasabnya adalah fathah zahirah, keduanya fathah zahirah. Yadu'u yadu'uwa, yamsi yamsiya, yajri yajriya, fathah zahirah. Adapun jazam, ketika jazam dibuang huruf ilatnya, dibuang huruf ilatnya. Jadi ketika jazam ini semuanya sama, dibuang huruf ilatnya. Tak, itulah tiga fi'il mu'tal akhir. Iya. Baik, kita lanjutkan. Untuk berikutnya kita berikan kesempatan ikhwah di studio. Oh iya. Baik. Supaya tidak jadi pengangguran. Tafadhal. Silakan ikhwah di studio. Rukun tsalits. Iya. Al af'alul khamsatu alamatu raf'iha thubutun nuni wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Alamatu nasbiha hadfun nuni aturiduna an taj'alu lillahi 'alaykum sultanan mubina. Alamatu jazmiha hadfun nuni fala taj'alu lillahi andada. Baik, terjem washrah. Nomor tiga, fi'il-fi'il yang lima, tanda rofaknya thubutun nun, ditetapkannya huruf nun. Contoh, wataj'aluna. Baik, selanjutnya tanda nasabnya hadfun nun, yaitu tanda nasabnya dibuang huruf nun. Iya. Contoh, anta ja'alu. Tanda jazmnya dibuang huruf nun, contoh fala taj'alu, taj'alu. Iya. Baik, ahsant. Barakallahu fik. Baik, silakan antum, biar antum dapat jatah untuk baca. Iya. Ats-tsalitsu al-af'alul khamsatu alamatu raf'iha thubutun nuni. Al-misal وَيَجْعَلُونَ رِزْقُكُمْ أَنَّكُمْ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. عَلَامَةُ نَصْبِهَا حَذْفُ نُونِ. المثال أَتُرِيدُونَ أَنْ يَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. علامة جزمها حذف النون. المثال فلا تجعلوا لله أندادا. طيب ترجم. Yang ketiga fiil-fiil yang lima, alamat rofaknya dengan ditetapkannya nun. Iya. Contoh taj'aluna. Alamat nasabnya dengan dihapusnya nun. Contoh antaj'alu, taj'alu. Alamat jazmnya adalah dengan menghapus nun. Contoh taj'alu. Ya. Baik. Nah, yang ketiga ada al-af'al khamsah. Ini sudah berlalu ya pembahasan ini sebelumnya. Yaitu ada lima fi'il. Ada lima fi'il yang tanda i'rabnya berbeda dengan fi'il-fi'il yang lainnya, berbeda. Perhatikan af'al bukan asma ya. Ada nanti asma al-asmal khamsah, ada af'al khamsah. Jangan campur aduk ya. Beda. Al-af'al khamsa yaitu lima fi'il, itulah fi'il mudhari. Kalau sudah bercerita tentang af'al khamsa berarti dia fi'il mudhari. fi'il mudhari yang diakhiri atau dikasih imbuhan waw, alif dan nun, waw dan nun, dan ya dan nun. Nah, itu tiga Ustaz? Enggak, itu lima. Limanya mana? Alif dan nun bis, awalnya pakai iya, yang kedua pakai ta. Contoh apa? Yadrusani. Nah, yang kedua pakai ta, tadrusani. Karena maknanya beda. Dhamirnya beda maknanya. Kemudian kedua juga sama, sama juga sama demikian, ada awal ya dan ada awal ta. Yadrusuna, tadrusuna. Yadrusuna mereka, kalau tadrusuna kalian. Nah, berarti sudah empat. Yang kelima anti tadrusina. Itulah lima fi'il. Nah, ketika rafa'nya adalah thubutun nun, alamat raf'iha hakim al-afal khamsah. Thubutun nun, nunnya tetap. Maka perhatikan wataj'aluna. Nah, di situ wa fi'il mudhari' marfu'nya. Kenapa marfu'? Tidak ada amil masuk di situ. Makanya jangan dibuang nunnya. Wataj'aluna. Tukadzibun diakhirkan annakum tukadzibun, itu juga fi'il al-afal khamsah di ujung ayat. Thubutun nun. Nunnya tetap karena tidak ada amil yang masuk di situ. Alamatun nasbi hadfun nun. Berarti antaj'alu. Alamatun jazmi hadfun nun. Fala taj'alu. Perhatikan tanda nasab dan tanda jazam sama, yaitu nunnya dibuang. Nah, sekarang tinggal pertanyaan, bagaimana membedakan Ustaz antara keduanya? Taj'alu, taj'alu. Kan sama aja dibuang huruf nun kan? Nah, untuk mengetahui hukumnya apakah mansukh atau madzum, lihat amilnya sebelum. Nah, aturiduna an taj'alu, berarti an itu amil nasab, maka dibuang nunnya. Berarti taj'alu itu fiilnya mansukh, bukan madzum. Kalau di akhir fala taj'alu, la itu adalah nahiyah. La nahiyah tugasnya apa? Menjazamkan. Berarti taj'alu fiilnya fiil madzum ya, bukan mansukh. Fi'il madzum. Madzum bila annahiya wa alamatu jasmi hadfun nuni li'annahu min al-af'al al-khamsah. Kena termasuk fi'il yang lima. Nah, kalau an taj'alu, taj'alu fi'il mudhari' mansub bi'an wa alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu min al-af'al al-khamsati. Kena termasuk fi'il-fi'il yang lima. Baik, selesai pembahasan tentang tanda i'rab bagi fi'il. Nah, sekarang selanjutnya adalah untuk mematangkan. Untuk mematangkan pembahasan kaidah ini perlu ada semacam latihan tadribat. Dengan bisa menjawab ini berarti apa? Dia sudah matang. Ya. Ada berapa latihan ini? Tadribat awal itu semuanya ayat ya. Tampilan ayat, kemudian pertanyaan di bawah. Nah, istakhrij ma yali min ayat sabiqah. Keluarkan hal-hal berikut ini dari ayat yang lalu. Apa yang mintanya? Isim mufrad. Yang kedua jamak mudzakkar salim. Yang ketiga jamak muannats salim. Nah, ini kenapa ini? Untuk mengulang-ulang kembali pelajaran di awal-awal. Nah, jangan sampai lupa. Teman-teman pelajar sudah tinggi, nah, yang awal-awal dilupakan. Maka ditanya kembali isim mufrad. InsyaAllah mudah. Jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim, kemudian isim min asma'il khamsah yang ada dalam ayat itu. Nah, kemudian isim manqus mahdhufatul ya, isim manqus yang ya-nya dibuang. Nah, nanti saya tambah nanti pertanyaannya kenapa dibuang. Kemudian salah satu afal khamsah mukhtalifah, ya kan? Tiga fi'il, tiga afal khamsah tapi yang berbeda. Nah, kemudian isim maqsur, kemudian tiga daripada isim musanna. Itu ada 8 pertanyaan ya. 8 pertanyaan. Baik. Silakan. Baik, kami berikan kesempatan yang pertama untuk pendengar dan pemirsa di rumah Ustaz. Ya. Baik, silakan Anda bisa berpartisipasi kembali dengan memutar nomor 0218236543. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Umu? Oh, Fatima di Bekasi, Ustaz. Baik. Nah, Ustaz, barakallahu fikum ya, Ustaz. Wa fiik barakallahu. Naam, tafadhali. Yang tadribat Ustaz ya? Oh iya, tadribat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Nasr 33 Ahmadatu As-Samina Asyar. tadribatun. Al-wahdatu tsaminata asyrata. Afan, al-wahdatu tsaminata asyrata. Iya. Tadribatun. Qala Allah Ta'ala, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhizar. Baik. Pertanyaannya adalah, pertama ada permintaan apa? Fi'il ya? Fi'il. Ada permintaan fi'il tadi ini. Nah. Ada permintaan fi'il? Ya, yang biwa. Ada permintaan fi'il? Ada permintaan fi'il ya. Tapi ya fi'il tiga fi'il ya. Tiga fi'il daripada afal khamsah yang berbeda ya, afal khamsah. Baik. Saya tambah lah, fi'il madhi. Ada ayat situ fi'il madhi. Askantu. Askantu fi'il madhi itu yakin. Yakin. Iya, Ustaz. Apa tandanya? Ada hamzah depan. Hamzah bisa saja ada fi'il mudhari. Atau dhamir dhamir. Nah. Di ujung ada ta, dhamir. Nah, kalau dia fi'il mudhari tidak mungkin ada ta kan? Ini fi'il, ciri fi'il. Makanya jangan lihat hamzah saja. Hamzahnya ini kalau ada hamzah di awal, apakah fi'il mudhari atau fi'il madhi? Kan tanda fi'il mudhari, fi'il mudhari apa? Diawali oleh huruf mudhara kan? Di antaranya apa? Hamzah kan? Nah, bagi pemula ini bingung dia. Fi'il mudhari, fi'il madhi. Nah, untuk menentukannya lihat ujung ada ta kan? Naam. Baik tu ta ti tum tuma. Nah, berarti itu fiil, itu jelas fiil madhi bukan fiil mudhari. Nah, ini polanya pola af'ala. As apa? Askana. Ya. Kalau sakana menetap, kalau askana menetapkan. Ya, menempatkan. Baik. Terus selanjutnya adakah itu isim manqus? Wadin. Wadin, isim manqus. Nah. Yakin? Ya, yakin. Yakin. Nah. Kalau isim manqus, mana ya-nya? Dibuang, Ustaz. Dibuang. Kenapa dibuang? Laisa mudhofan, laisa mansuban, laisa ma'ruf bi'at. Kenapa? Tidak, bukan mansub, bukan idhofah, dan tidak ada alif alam. Ini bukan bukan mudhof nih? Bukan. Bukan. Huruf jar. Ah, berarti dia tidak ada alif lam. Bukan. Man. Kalau dia tidak mudhaf, ghairinya di apa? Iya. Mudhaf ilai, Ustaz. Nah, mudhaf ilai berarti wadinnya mudhaf. Oh iya iya, Ustaz. Oh iya. Kalau dia mudhaf mesti ada ya-nya. Terjebak lagi ini. Iya, mesti ada biwadi. Kalau dia mudhaf, ini ya-nya dibuang. Jelas ini bukan mudhaf. Ghairi, kalau bukan mudhaf berarti ghairi itu apa? Na'at. Nah. Ghairi itu nakira atau ma'rifah? Ghairi itu. Ghairi kalau idhafah kepada ma'rifah, ma'rifah. Ini ke idhafah dan nakira kan? Nakira. Nah, ada enggak isim ma'rifah setelah ghair? Enggak ada. Enggak ada kan? Iya. Zitu nakirah bukan ma'rifah. Dari mana tahu nakirah? Karena setelahnya nakirah. Jadi kalau kita tahu mengetahui tentang idhafah, tidak selamanya idhafah itu menghasilkan ma'rifah. Jadi idhafah itu bisa menghasilkan ta'rif, ma'rifah bisa membuat apa? Takhsis, khusus. Nah, kalau idhafah pada ma'rifah jadi ma'rifah. Kalau idhafah pada nakirah, hasilnya tetap nakirah. Tapi nakirah makhsus. Nah, nakirah makhsusah. Nakirah yang sudah dikhususkan, tidak lagi secara mutlak. Ya. Kalau antum mengatakan kitabun, itu nakirah mutlak itu. Ya. Tapi kalau kitabun ahmar, nah, berarti apa? Sudah mengerucut sudah kepada kitab muhrah. Nah, kalau tadi semua kan, nah, itu nama nakirah makhsusah. Kalau pertama, nakirah mutlakah. Nah, ini juga. Nah, demikian juga kalau idhafah kitabu kitabu waladin. Kitabu waladin. Kalau kitabul waladi itu kitab itu ma'rifah karena walad ini sudah tertentu. Nah. Tapi kalau kitabu waladin nakirah. Masih nakirah. Kenapa? Tapi maksudnya apa? Maksudnya apa? karena punya anak, milik anak laki-laki, tapi anaknya tidak tertentu. Tapi kalau kitab saja itu nakira, tidak ada muqayyadah, nah mutlaqah, umum dia. Nah, berarti apa? Belum matang untuk melihat ya. Tapi kalau sebutkan dipaham nanti langsung. Ini apa? Isim min asmal khamsah. Oh iya, ya Allah. Nah, kan? Zu zati. Nah, iya. Zi ini pakai ya kenapa? Karena dia majrur. Karena majrur karena dia mudhaf ilaih. Nah, daripada ghair, ghairnya mudhaf, zinya mudhaf ilaih, maka pakai ya. Iya. Baru ingat kan? Mudhaf kemudian zar'in mudhaf ilaih. Jadi berapa kali penggabungan? Dua kali ya. Ghair idhafah pada zi, zi idhafah pada zar'in. Makanya zi zar'in itu nakira. Zi zar'in itu nakira, karena zar'innya nakira. Nah, makanya ghair itu tetap nakira. Maka dia jadi na'at, karena man'utnya wan itu nakira. Jadi tadi yang tadi betul Ustaz ya. Jadi karena bukan mudhaf, bukan idhafah dan tidak ada alif lam, betul. Jadi iya betul ya. Iya. Baik. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, untuk penelpon yang pertama untuk tadribat ini alhamdulillah sudah membuktikan kematangan ya, Zat. Iya. Baik, alhamdulillah, dan Anda silakan bisa berpartisipasi kembali. Ya. Silakan. Ini banyak yang salah masalah zu ini. Nah, ini penting sekali untuk di, ketika dia jadi na'at ya, terutama jadi na'at. Bagaimana kata zu ini bisa dijadikan na'at? Kita ambil contoh. Hadza kitabun. Ya. Ini kitab yang memiliki sampul berwarna merah. Gimana bahasa Arabnya? Perhatikan. Apakah hadza kitabun dzul ghilaf? Dzul ghilaf. Ghilaf kan sampul, so? Al-ahmar. Ahmari. Ahmar ni apa? Na'at dari kata apa? Na'at kemana ini? Na'at untuk ini, so? Taip. Apakah gini bahasanya? Hadza kitabun dzul ghilafil ahmar. Hadza ta'bir sahih am khata? Bisa jawab? Nah, antum lihat man'utnya. Lihat man'utnya, jangan lihat mas'utnya. Ma'rifatun nakira? Nakira kan? Kalau nakira, na'atnya mesti nakira. Nah, dzu ini bisa ma'rifah, bisa nakira. Kapan nakira? Kapan ma'rifah? Tergantung mudhaf ilainya. Kalau mudhaf ilainya ma'rifah, dia ma'rifah. Arti dzu memiliki kan? Ini sebuah kitab yang memiliki sampul warna merah. Kalau antum ini menjadikan na'at, maka ini apa? Nakira, harus nakira. Kalau ini bagaimana ini? Hadza khata. Salah. Ya takbir salah. Nah salah di mana? Mudhafilainya salah. Nah, karena ini nakira, harus apa? Karena ini man'unnya nakira, berarti dzunya harus bentuk nakira. Bagaimana cuma bentuk nakira? Tergantung mudhafnya. Nah, berarti apa? Dzu ghilafin. Itu. Dzu ghilafin. Nah. yang memiliki sampun warna merah. Bagaimana merahnya? Tentu ini man'ut daripada kata ahmar, tidak apa nakirah, tentu ini juga nakirah. Ah, kasih harakat. Ah, ahba, ahmara. Kenapa ahmara? Ini majrur, so? Tarajana kasrah. Ini majrur atau mansub? Majrur. Tarajana apa? Fathah. Kenapa fathah? Ismul ladzi nasarab. Ismul ladzi nasarab tidak apa? Tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin karena enggak ada alif lam. Kalau alif lam dia sama seperti isim yang lainnya. Dhammah, fathah, kasrah. Ini dah harakat cuma dua. Dhammah dan fathah. Nah, fathah di sini apa? Bukan mansub tapi apa? Kasrah. Majrur. Ini majrur. Nah, bukan kasrah maksud apa? Fathah. Nah, ini majrur bukan mansub. Kenapa? Ini na'at untuk kata apa? Na'at untuk kata khilafin. Nah, ini dhu na'at. Na'at untuk kata apa? Kitabun. Nah, itu dia. Inilah yang benar. Hadza kitabun dhu khilafin ahmar. Ini sebuah kitab yang bersampulkan merah. Nah. Tapi kalau di sini ma'rifah, ah? Kalau sini ma'rifah, berarti apa? Harus ma'rifah. Inilah dia kitab yang bersampulkan warna merah. Bagaimana bahasanya? Hadza, hadza huwal kitab. Hadza huwal kitab. Hadza mubtada, huwa mubtada tsani. Al-kitabu khabar mubtada tsani. Jumlah ini jadi khabar mubtada pertama. Bingung? Masih ingat? Baik. Sekarang na'at, jadikan na'at, dhu-nya dijadikan na'at. Bagaimana? Dhu. Terus ghilafnya? Dhu-nya mesti ma'rifah. Kenapa? Karena ini ma'rifah. Makanya mudhaf ilaihnya harus dimakrifahkan. Dhul ghilafi al-ahmari. Nah, ini harakatnya sudah bukan lagi sarif ya. Sudah masuk ke masuk alif lam. Berarti harakatnya kasrah ketika majur. Nah, nah itu artinya tetap na'at. Ini na'at. Kata al-ghilaf. Nah, ini harus diperhatikan kalau kita menjadikan dhu sebagai na'at, lihat man'utnya. Nakir atau ma'rifah? Kalau ma'rifah, mudhaf ilainya mesti ma'rifah. Kalau man'utnya nakirah, berarti mudhaf ilainya harus nakirah. Baik, tinggal lagi masalah dhu. Kapan dha? Nah, tergantung man'utnya. Kalau man'utnya mansub, berarti pakai dha. Kalau man'utnya majrur, berarti pakai apa? Dhi. Ini sedikit ya, untuk mengingatkan. Ini kalau tidak salah durusul lughah. Pembahasan di durusul lughah. Di jilid 3, tidak salah, sudah lama ya. Coba buka kembali durusul lughah. Baik. Sampai mana tadi ini? Baru yang pertama. Pertama, sih. Kayaknya pertama itulah yang terakhir malam ini. Ya. Berarti ini maafkan ya saya hari ini cukup padat ya. Ya tadi. Ya, saya cukupkan seperti di sini. Mungkin ada pertanyaan barangkali. Baik Ustaz, ini ya. Mungkin ada pertanyaan dari penanya Bapak Sabto di Semarang Ustaz. Ya. Pertanyaan dalam masyarakat ada yang menggunakan istilah khutmul Quran, ada khutmil Quran Ustaz. Jika dibaca nomor satu mengapa dan jika dibaca nomor dua mengapa Ustaz? Karena tidak ada amil yang masuk Ustaz. Saya nggak tahu juga tuh kenapa dibaca khutmi. Di masyarakat ya, jelas, apa, mungkin ada niatnya barangkali. Ya jelas setiap bahasa, setiap kata bahasa Arab kalau belum masuk dalam kalimat, hukum aslinya ada rafa, marfu. Itu dia. Antum menghitung ya. Ini ada sedikit kesalahan terkadang mengajarkan anak-anak murid ya. Wahid isnaini salah. Kenapa isnaini? Isnani. Kalau isnaini itu mansub, pakai ya itu mansub atau majrur. Jadi kalau kita mengajarkan kata ya belum masuk kalimat, hukum awalnya marfu. Marfu. Kitabun qalamun, bukan kitaban qalaman. Baitan enggak? Kitabun. Kalau mau diharakatkan, kitabun qalamun. Madrasatun, masjidun. Nah. Demikian menghitung, wahidun, itsnani, tsalatsatun, arba'atun, khamsatun. Enggak bisa dihitung wahidan, itsnaini, tsalatsatan, arba'atan. Kenapa berubah jadi fathah? Apa amil yang masuk? Nah, jadi sebelum amil itu masuk, sebelum apa dalam kalimat, maka hukum asal ada rafa. Nah, demikian saya enggak tahu itu kenapa dibaca khatmi. Khatmil Quran. Seharusnya khatmul Qurani. Iya. Berarti ini kebiasaan di masyarakat. Mungkin yang kurang tepat saja. Bisa jadi ya. Baik, tampaknya itu juga pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam hari ini. Mungkin menutup dari Anda, Ustaz. Demikian saja penutupnya seperti biasa di murojaah. Iya. Karena bagaimanapun pelajaran tanpa di murojaah, maka sulit untuk bisa menguasai dengan secara baik dan cepat lupa. Aplikasi kaidah ya. Kaidah itu cepat lupa. Biasanya begitu. Iya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.